السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الجبار القهار، الحمد لله الغفار الستار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، عباد الله، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan selalu-selalu kita doakan, semoga para habaib, para ulama, para kiai kita semuanya senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam kehormatan ini kita sampaikan dengan penuh rasa mahabbah kepada Jamiah Aswaja yang ada di Bangil ini, yang pada kesempatan hari ini sebagai panitia, sebagai wasilah bagi kita sehingga kita kumpul di tempat ini. Teristimewanya untuk orang tua kita, Syaikhun Al-Walid, Kiai Haji Nur Khalid, selaku pimpinan daripada Jamiah Aswaja, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallah bituri hayatih, wa nafa'ana bi'ulumih, fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sini hadir begitu banyak para habaib bersama kita, hadir di tengah-tengah kita, Akhina Al-Fadil Habib Muhsin bin Zaid Al-Attar. Beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Dan hadir juga bersama kita Al-Habib Abdurrahman As-Sikab, pimpinan Pondok Pesantren Ihya Ussunnah di Rejoso Pasuruan, yang juga merupakan Imam FPI Provinsi Jawa Timur. Dan masih banyak lagi habaib yang lainnya yang tidak tersebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para kiai, para ulama, begitu juga kepada para habaib. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rizki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, penyakit kita disembuhkan, utang piutang kita dilunaskan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Bangil ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai Madinah Thayyibah, Madinah Salihah, Madinah Aminatan Mutmainnah, Madinatan Mubarakah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibah Al-Kiram, Sebagaimana tadi amanat dari Al-Muhtaram Kiai Haji Nur Khalid, beliau minta kepada saya melalui acara ini bisa lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara, bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ingin ingatkan diri saya dan seluruh kaum muslimin yang ada di sini. Ada tiga karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh kita lupa. Jangan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tiga karakter ini tidak kita miliki, saudara. Orang mengaku sebagai aswaja kalau ketiga karakter ini tidak dipenuhi. Begitu saya mau tanya, mau tahu tiga karakter aswaja? Mau tahu tiga karakter aswaja? Betul. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya tanya semua di sini, siap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Siap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Yang kedua, saudara, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Saya mau tanya semua, siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta sahabat Nabi? Betul? Takbir. Dan yang ketiga, saudara, adalah cinta ulama dan umat Islam. Jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau memusuhi ulama, menghalang-halangi dakwah ulama, membenci ulama, membubarkan pengajian ulama. Siapa melecehkan ulama? Bunta kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap cinta ulama? Siap cinta ulama? Dan siap cinta bersama umat Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu kita bahas satu persatu, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa, saudara? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita siap memberikan totalitas kepatuhan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, ya ayyuhalladzina amanu, atti'ullah wa atti'ur rasul. Wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam pengertian, apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara, kerjakan. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diajarkan, diberikan oleh Nabi kepada kalian, oleh Rasul kepada kalian, ambil, amalkan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan, berhenti, jangan coba-coba dilakukan, saudara. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, cinta Allah, cinta Rasul, siap patuh kepada Allah dan Rasulnya, takbir. Saudara, Islam ini mudah, sederhana, simple, jelas, enggak abu-abu, saudara. Islam ini kerjakan saja yang diperintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah, selesai, saudara. Enggak usah dipersulit, enggak usah ngejelimet, saudara. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Nabi larang tinggalkan, titik. Saudara, makanya berkali-kali saya sering menyatakan di atas mimbar, saudara, termasuk di dalam khutbah Jumat 212 yang saya sampaikan, bahwa ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul? Betul? Saya mau tanya, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Yakin? Percaya? Beriman? Betul? Takbir? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi daripada ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi, sehingga menjadi harga mati yang harus ditaati dan dipatuhi, dan tidak boleh diganti dengan apapun juga. Mutlak ayat suci harus kita taati, mutlak ayat suci harus kita patuhi, tidak boleh direvisi, tidak boleh diganti, sebab ayat suci adalah firman ilahi, wahyu ilahi, kalam ilahi yang maha suci. Sudah. Sedangkan ayat konstitusi itu buatan basari, insani, buatan manusia, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Sudah. Manakala ayat konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan ayat suci, wajib untuk kita patuhi ayat konstitusi, saudara. Tapi manakala konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan wahyu ilahi, haram untuk kita taati, saudara. Tapi wajib direvisi, wajib diganti, wajib disejajarkan, wajib diubah agar tidak bertentangan dengan ayat suci. Betul? Takbir. Saya mau tanya semua, saudara. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Betul? Jawab yang keempat. Betul? Betul? Tahu-tahu pemerintah mau legalkan minuman keras. Sudah. Saya mau tanya, mau ikut pemerintah atau ikut Allah? Mau ikut pemerintah atau ikut Nabi? Mau ikut pemerintah atau ikut Al-Quran? Betul? Yakin? Yakin? Takdir? Saudara, saudara, Allah dan Rasulnya mengharamkan umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Betul? Betul? Betul? Tahu-tahu undang-undang membolehkan orang kafir jadi pemimpin umat Islam, saudara. Saya mau tanya, mau ikut undang-undang atau ikut Al-Quran? Ikut undang-undang atau ikut hadis Nabi? Takbir! Makanya, saudara, kalau saya menyampaikan begini, bukan kita anti konstitusi, bukan kita anti NKRI, bukan kita anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan kita anti Pancasila. Tidak, saudara. Kami siap untuk taat kepada konstitusi. Kami siap berkorban untuk NKRI. Kami siap sami'na wa atha'na kepada Umar, saudara. Kami siap dukung pemerintah. Kami siap bantu pemerintah. Syaratnya satu, jangan coba-coba bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Takbir! Saya mau tanya semua, saudara. Kalau konstitusi sejalan dengan ayat suci, bagus tidak? Siap patuh, siap taat, siap bela NKRI, takbir. Tapi kalau konstitusi undang-undang bertentangan dengan ayat suci, saudara, saya mau tanya, mau ikut konstitusi atau ayat suci? Siap bela ayat suci, siap tegakkan ayat suci, takbir. Ini kiri aswaja, saudara. Jangan ngaku aswaja, terus mendukung orang kafir jadi pemimpin. Yeah. Ada gak yang begitu? Itu bukan ahlus sunnah namanya, ahlul fitnah. Ayo saya tanya, saudara. Ahlus sunnah mendukung orang kafir sebagai pemimpin tidak? Mendukung tidak? Jadi kalau ada yang ngaku ahlus sunnah mendukung orang kafir jadi pemimpin, ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Itu ahlul fitnah, saudara. Ngaku ahlus sunnah mendukung orang kafir sebagai pemimpin. Yeah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ngaku ahlus sunnah terus mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Ye! Unyil. Ada-ada yang begitu? Ada-ada yang begitu? Saya bertanya, ahlu sunnah, ahlu fitnah? Ahlu sunnah, ahlu fitnah? Kami aswaja. Ayat konstitusi di atas ayat suci. Ye! Bikin malu ahlul fitnah itu namanya, betul? Hebat aswaja, hebat ahlu sunnah, siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul, siap tegakkan ayat suci, takbir, sallu ala nabi. Gara-gara saya ngomong begini, saudara apa dibilang, Habib Rizik hati-hati, Habib Rizik jangan melawan konstitusi. Nanti Habib dipenjara lagi. Satu. Takbir. Saudara, habaib dan kiai jangan ditakut-takutin sama penjara. Betul? Betul? Justru habaib dan kiai mau nakut-nakutin Umaro. Hei Umaro, kalau kamu tidak tunduk kepada ayat suci, kamu masuk neraka. Betul? Ayo yang melawan Allah masuk penjara atau neraka? Melawan Allah masuk penjara atau neraka? Ulama ditakut-takuti sama penjara. Umaro kita takutin masuk neraka. Betul? Ayo saya tanya semua saudara, penjara sama neraka, sakit mana? Pedih mana? Sakit mana? Perih mana? Jadi jangan takutin hati. Ditakut-takutin masuk penjara, saya mau kasih kabar nih, mau dengar kabar gak? Betul? Penjara di Indonesia enak, sehari makan 3 kali gratis. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lo kok ada tahu kan pengalaman. Ayo saya mau tanya orang Bangil. Mau makan gratis gak? Mau makan gratis gak? Masuk penjara. Insya Allah. Udah sekarang saya mau tanya sekali lagi nih semuanya nih. Siap bela aswaja? Betul? Kalau siap bela aswaja, berarti harus siap bela Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Siap tunduk kepada hukum Allah. Siap tunduk kepada hukum Nabi. Siap tunduk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Takbir! Maka itu kita ingatkan kepada pemerintah. Jangan coba-coba di Indonesia membiarkan orang menghina Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Betul? Siapa menghina Allah dan Rasulnya? Siapa menghina Al-Quran? Wajib diseret ke pengadilan dan dikebloskan ke penjara. Setuju! Setuju! Setuju! Maka itu saya mau tanya orang Bangil, saudara. Kalau yang menghina Al-Quran, kalau yang menghina Islam, dilindungi oleh negara, dibiarkan oleh negara, saudara, dilindungi oleh aparat, dibiarkan oleh aparat. Saya mau tanya orang Bangil, saudara, siap bela Al-Quran, siap artisi yang menghina Al-Quran, takbir, takbir. Saudara, takbir. Cuman orang Bangil jangan kar beraninya sama Habib doang. Lagi begini, Allahu Akbar Habib, lantung saja musuh. Allahu Akbar, gua di penjara, lu lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi begini, Allahu Akbar, siap mati. Gua di penjara, lu kemana? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan orang Bangil enggak begitu. Amin. Amin. Nah sekarang saya mau kasih, ini hari saya mau kasih ijazah wirid nih. Ijazah wirid. Mau ijazah enggak? Mau ijazah enggak? Ijazah wiridnya namanya wirid preketek. Wirid apa? Wirid apa? Udah tahu orang sini preketek? Kalau orang Jakarta bilang masa bodoh. Kalau orang Banten bilang sabodo teing. Kalau orang Bandung bilang peduli teing. Kalau orang Kuningan bilang saudara karep teing. Kalau orang Jawa Timur bilang preketek. Mau gak? Mau gak? Lo maksudnya apa sih beb preketek beb? Kalau kita diperintah oleh Allah, jalankan saja. Kalau ada yang menggoda, ada yang mengancam, ada yang menentang, masa bodoh dengan ancaman. Masa bodoh enggak usah peduli dengan tantangan, saudara. Setuju? Setuju? Bisa praktek hari ini? Betul? Ayo, ayo, saya mau tanya semua. Ini hari kita masuk bulan Rajab, betul? Di bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj, betul? Di bulan Isra dan Mi'raj, saudara, dulu Nabi membawa perintah salat lima waktu, betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, jawab yang kompak, salat lima waktu hukumnya apa? Salat lima waktu hukumnya apa? Salat lima waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah. Siap taat kepada Allah. Kalau begitu orang manggil saya tanya, siap melaksanakan salat lima waktu? Betul. Janji. Sumpah. Tapi capek. Nggak bisa jawab ya? Jawabnya preketek. Ayo, ayo, belum lulus nanti, belum lulus. Kalau dibilang tapi capek, jawabnya? Jawabnya? Jawabnya? Ayo, sekali lagi saya mau tanya saudara, sholat lima waktu hukumnya apa? Jawab yang keempat, hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah? Betul? Janji? Janji. Tapi capek. Tapi ribet. Reketek. Tapi subuh lagi enak tidur. Tapi buang waktu. Tapi. Takbir. Oh, Akbar. Lulus semua. Alhamdulillah. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Sebulan lagi kita masuk Ramadan. Betul? Siapa yang mewajibkan puasa Ramadan? Allah. Siapa yang mewajibkan puasa Ramadan? Allah. Siap taat kepada Allah. Siap patuh kepada Allah. Siap puasa di bulan Ramadan. Siap. Betul. Betul. Janji. Sumpah. Betul. Tapi aus. Tapi lapar. Tapi tenggorokan kering. Perut perih. Badan lemas. Kalau buka nggak ada yang tahu. Takbir. Allah Akbar. Lulus lagi orang bangil. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Saya makanya saudara, mencuri itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau Allah melarang sesuatu, nggak boleh kita kerjakan. Betul? Apapun godaannya saudara, reketek dengan godaan. Gak ada urusan dengan bujukan. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya sekali lagi semua di sini, mencuri hukumnya apa? Haram. Korupsi hukumnya apa? Haram. Yakin? Yakin. Siapa yang mengharamkan? Allah. Siap patuh kepada Allah? Siap. Siap taat kepada Allah? Siap. Kalau begitu orang bangil, mau korupsi tidak? Tidak. Mau korupsi tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Janji? Janji. Tapi cepat kaya. Tapi kan gaji kecil. Tapi gak ditangkap polisi. Gak diperiksa KPK. Dilindungi presiden. Saya kata. Dijaga presiden. Takbir. Cakep. Itu baru orang bangil. Betul? Pokoknya mau dijaga presiden, dilindungi presiden, dilindungi polisi, KPK, gak ada urusan. Sekali haram tetap haram. Abdus sunnah wal jamaah. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Gak boleh melakukan yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Sudah. Betul. Takbir. Allah Akbar. Sallu ala Nabi. Udah berapa pertanyaan? Baru tiga. Boleh yang keempat? Boleh. Boleh yang keempat? Boleh. Saya mau tanya kepada masyarakat Bangil, kalau kita punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, sudah enggak? Boleh tidak? Tidak. Jawab yang keempat, boleh tidak? Tidak. Halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah. Siapa yang mengharamkan? Allah. Siapa yang mengharamkan? Allah. Sekarang saya mau tanya, saudara, kalau anak gadis-gadis muslimah kita dilamar oleh pemuda kafir, terima atau tolak? Tolak. Terima atau tolak? Tolak. Terima atau tolak? Tolak. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Tapi ganteng, tapi kaya, tapi duitnya banyak, tapi mobilnya mewah, tapi rumahnya megah, tapi setia, jujur, nggak kawin lagi bu, enggak, takbir, luar biasa, ibu-ibu langsung teriak peketek, itu baru perempuan bangil, betul? Eh, ini bukan urusan jujur tidak jujur, ini bukan urusan setia atau tidak setia, ini bukan urusan kaya atau miskin, ini urusan hukum Allah. Allah mengharamkan dia haram titik, saudara. Mau dia kaya, mau dia ganteng, mau dia setia, sekali haram tetap haram, gak boleh untuk kita langgar, betul? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Boleh. Baik, saya mau tanya. Sesuai surat Al-Maidah ayat 51 sudah ada. Allah menyatakan faqala ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? "Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya." Apa arti awliya, saudara? Awliya bentuk jamak dari kata wali. Kalau satu disebut wali, kalau banyak disebut awliya. Seorang nabi disebut nabi, nabinya banyak disebut anbiya. Seorang bertakwa disebut taqi, kalau orang takwanya banyak disebut adliya. Seorang suci disebut sofi, kalau orang sucinya banyak disebut adliya. Wali jamaknya awliya. Lalu apa makna awliya, saudara? Kalau kita buka tafsir-tafsir ulama salaf, saudara, ada beberapa makna untuk kata awliya. Yang pertama maknanya teman setia. Yang kedua maknanya orang kepercayaan. Yang ketiga maknanya pelindung. Yang keempat maknanya penolong. Yang kelima maknanya pemimpin. Ada yang menarik, saudara. Walaupun para ahli tafsir berbeda-beda di dalam menafsirkan ayat tersebut, tapi mereka sepakat orang kafir nggak boleh jadi pemimpin umat Islam, saudara. Apapun maknanya, mau diartikan teman setia, mau diartikan orang kepercayaan, mau diartikan penolong, mau diartikan pelindung, tetap Yahudi Nasrani tidak boleh menjadi pemimpin bagi umat Islam, saudara. Betul? Betul. Lokok begitu, mari kita lihat, saudara. Andai kata diartikan teman setia, Pak, Bu, Yahudi Nasrani dijadikan teman setia saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Mimbabil aula, mafhum muwafaqah, saudara. Kalau teman setia saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Kenapa? Setiap teman setia belum tentu dia jadi pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib menjadi teman setia bagi rakyatnya, sudah. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham tidak? Betul? Yang kedua, oh diartikan orang kepercayaan, sudahlah. Kalau diartikan orang kepercayaan, orang Yahudi Nasrani nggak boleh jadi orang kepercayaan orang beriman. Kalau orang kepercayaan saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Setiap orang kepercayaan belum tentu dia jadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi orang kepercayaan bagi rakyat yang dipimpinnya, saudara. Betul? Ayo saya mau tanya, kalau orang kepercayaan aja nggak boleh, apalagi? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Betul? Oh, kemudian yang berikutnya, saudara. Orang Yahudi Nasrani jadi pelindung, jadi penolong saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kenapa? Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin. Setiap penolong belum tentu dia pemimpin. Tapi setiap pemimpin wajib menjadi pelindung, menjadi penolong bagi rakyat yang dipimpinnya. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nih, yang saya nggak habis pikir sudah. Saya hadir di Bangil, bicara 5 menit, orang Bangil langsung paham. Betul? Ini ada profesor, doktor, kuliah, sekolah 20 tahun lebih, nggak paham-paham. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Gelar prentes profesor, doktor, kiai, haji, belajar puluhan tahun, gak ngerti-ngerti. Masih kayak orang kafir boleh jadi pemimpin. Iya. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu namanya gagal paham. Apa namanya gagal? Gagal. Kalau bahasa universitasnya, keterbelakangan intelektual. Keren gak? Keren gak? Kalau bahasa orang Bangil, goblok. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi ternyata orang Bangil pinter-pinter. Betul? Betul? Untuk paham soal itu nggak perlu kuliah puluhan tahun. Sudah dengar ceramah 5 menit langsung paham. Alhamdulillah. Baik, sekarang kalau gitu saya mau tanya. Saudara, bangsa Indonesia kalau besok ada calon presiden kafir, boleh milih tidak? Boleh dipilih tidak? Boleh dipilih tidak? Boleh dipilih tidak? Jadi apa Anda mau memilih pemimpin kafir? Mau tidak? Halal atau haram? Jawab yang kompak, halal atau haram? Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah. Siapa yang mengharamkan? Allah. Siap patuh kepada Allah. Siap. Siap taat kepada Allah. Siap. Jadi kalau ada calon pemimpin orang kafir, pilih atau jangan? Pilih atau jangan? Jangan. Betul. Betul. Yakin? Yakin. Janji. Tapi pinter. Tapi jujur. Tapi enggak korupsi. Tapi kiainya dinaikin haji. Pesantrennya dikasih duit. Majelisnya dibantu. Takbir. Ini dia nih zaman sekarang nih saudara. Banyak orang imanuhum fi amplopihim. Betul? Betul? Iya, gara-gara amplop yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ada tidak? Ada tidak? Oh, ada yang protes, Habib. Yang begitu kan ulama juga. Tunggu dulu. Ulama enggak ada yang begitu, saudara. Enggak ada. Ulama ada dua macam. Pertama, ulama. Yang kedua, ulama-ulamaan. Ulama ada berapa macam? Yang pertama. Yang kedua. Apa bedanya? Ulama ngajak kita ke sorga. Ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Begitu saya mau tanya, mau ikut ulama-ulamaan atau ikut ulama? Yakin? Janji? Betul? Ini enggak, saudara. Orang kafir udah tahu punya partai, mau calonin diri jadi presiden. Diajak keliling ke pondok pesantren. Pakai disambut timpring-timpring sholat al-badru alaina. Kurang ajar tidak? Saudara. Salah al-fadru alaihi, saudara. Itu unta yang kalimat indah yang dibuat oleh orang muhajirin dan ansur untuk menyambut datangnya Nabi masuk kota Madinah, saudara. Betul? Betul? Betul? Enggak sembarangan, saudara. Muhajirin dan ansur jangan penuh rasa cinta, jangan penuh rasa khawatir menunggu kedatangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saudara. Begitu Nabi datang ke Madinah, mereka sambut yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, muhajirin maupun ansur, rame-rame turun ke jalan, mereka sambut kedatangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan shalla al-badru alaina min saniyatil wada. Shalla al-badru alaina, telah datang kepada kami al-badru, sang bulan purnama. Siapa bulan purnama? Siapa bulan purnama? Rasulullah. Ini shalla al-badru buat nyambut Nabi. Belakangan ulama membolehkan digunakan untuk menyambut para habaib zuriat Nabi dan menyambut ulama warasatul anbiya. Ulama datang disambut oleh Al-Badru, habaib datang disambut oleh Al-Badru. Sekarang babi datang disambut oleh Al-Badru. Kacau tidak? Saya mau tanya, itu penghinaan tidak? Mau Islam dikina? Mau Al-Badru dikina? Takbir! Kadang bilang habib, tapi yang melakukan itu ulama, bukan ulama-ulamaan. Kira-kira jelas tidak? Ahlu sunnah wal jamaah mesti tegas, sudahlah. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh abu-abu, saudara. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu 'alan nabi! Kira-kira jelas tidak? Yang udah jelas boleh pulang. Udah paham? Ya pulang, udah paham? Udah paham belum? Belum, bohong. Gagal paham diri paling depan. Udah gitu pakai baju FPI lagi loh. Malu-maluin FPI, saudara. Tapi mudah-mudahan bukan gak paham, masih kangen dia. Udah, sekarang saya mau tanya semua, sekali lagi, siap taat kepada Allah. Siap taat kepada Rasul. Betul? Kalau gitu siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir! Saudara, hari ini umat Islam mau bersatu. Jangan dihalang-halangi. Betul? Umat Islam lagi mau bangkit. Jangan dihalang-halangi. Betul? Masya Allah, saya datang ke Ampel, saudara. Ada yang demo. 20 ekor. Pakai demo. Mau demo ngapain? Habib datang dok ngaji di demo. Giliran kutil babi datang lo gak demo. Ayo saya tanya, kemarin di Ampel kutil babi ada yang datang gak? Ada yang datang? Itu yang 20 ekor demo gak? Giliran babi datang lo gak demo. Habib suriah nabi datang lo demo. Ada gak yang begitu? Itu di Ampel, bukan di Bangil, bukan. Di Bangil enggak beda. Jujur, di Bangil ada juga enggak? Ada juga enggak? Kadang-kadang ada Arab datang ke panitia. Panitia mau bikin apa? Mau bikin tablik akbar. Datang ceramah. Yang ceramah Habib Rizik. Jangan! Teroris itu! Provokator itu! Itu kalau Habib Rizik datang, nanti umat bisa tengah belah. Lu pikir gua rampok? Ada gak aparat yang begitu? Ada gak yang begitu? Mana dia orangnya? Kita doain biar dapat hidayah. Amin. Allah Maha tahu kalau enggak bisa dapat hidayah, biar stroke mudah-mudahan. Biar rezekinya seret. Biar dipecat. Amin ya rabbal alamin. Wah, kadang-kadang saudara ini dia didikte. Baik, kalau anda mengundang Habib Rizik, boleh, tapi dengan syarat. Nanti Habib Rizik datang kasih tahu, nggak boleh bicara ini, nggak boleh bicara itu, bicaranya harus yang ini saja. Begitu saya datang, panitia ngomong, Habib, nanti ngomongnya yang ini itu jangan Habib. Saya jawab, lu aja yang ceramah. Betul? Takbir! Takbir! Nah, maka itu saya tanya sekali lagi nih, ciri ahlu sunnah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi saya tanya, siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Nabi? Takbir! Yang kedua, saudara, harus cinta kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Jangan ngaku ahlu sunnah kalau mereka tidak cinta keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Sudah wajib kita cinta kepada seluruh keluarga Nabi tanpa terkecuali. Wajib kita cinta kepada seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali. Mereka-mereka yang merendahkan keluarga Nabi, yang merendahkan sahabat Nabi. Saudara, mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mau hidup tenang di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah, jangan coba-coba menghina keluarga Nabi dan menghina para sahabat Nabi, saudara. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda tidak ingin hidup tenang di tengah-tengah ahlus sunnah. Betul? Ahlus sunnah tidak pernah mengganggu orang lain. Betul? Ahlus sunnah tidak pernah mengganggu mazhab lain. Betul? Ahlus sunnah tidak pernah mengganggu aliran lain. Betul? Tapi jangan coba-coba melukai hati ahlus sunnah. Betul? Jangan coba-coba menghina akidah ahlus sunnah. Betul? Jangan coba-coba merendahkan keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang sangat dimuliakan oleh ahlus sunnah. Betul? Saya mau tanya di sini semua, siap bela keluarga Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Kalau ada yang coba-coba hina keluarga Nabi, hina sahabat Nabi, siap sikat mereka, siap habisi mereka, takbir. Makanya saya amanat betul kepada mereka yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, hidup di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah, harus tahu diri. Jangan sembarangan berucap kata. Jangan sembarangan menyakiti hati ahlus sunnah. Saya tanya saudara, mereka yang di luar ahlus sunnah, kalau tidak mengganggu akidah ahlus sunnah, kita ganggu tidak? Kita ganggu tidak? Enggak saudara. Apalagi orang bangil yang ahlus sunnah wal jamaah. Cinta damai, cinta tenang. Enggak ada yang ingin ribut. Betul? Betul? Dari dulu kita enggak pernah ribut sama di luar ahlus sunnah. Asal jangan diganggu. Betul? Betul? Siap jaga ahlus sunnah. Siap bela aswaja. Takbir. Yang terakhir, saudara. Yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah wajib cinta kepada ulama dan umat Islam. Kita mesti bersatu. Bela kiai. Bela ustaz, jangan kiai direndahkan, saudara. Paku, tolong catat semua ya. Semua catat di sini, saudara. Sebelum Indonesia lahir, sebelum NKRI ada, sebelum Pancasila ada, sebelum Bhinneka Tunggal Ika ada, saudara. Siapa yang berjuang untuk memerdekakan negara ini, saudara? Di mana polisi? Belum ada. Di mana tentara? Belum ada, saudara. Yang berjuang adalah para kiai dan para santri, saudara. Betul? Para kiai kita di siang hari di pondok-pondok pesantren, saudara. Mereka buka kitab, mengajarkan ilmu dan adab, saudara. Begitu di malam hari, mereka ajak santri, anggur, senjata, bergerilya, menyerang pos-pos keamanan Belanda, saudara. Ini yang dilakukan oleh para kiai kita, saudara. Bahkan kiai kita dulu yang membentuk laskar-laskar di mana-mana, saudara. Salah satu laskar yang paling top yang dibentuk oleh ulama ketika itu adalah laskar Hizbullah, saudara. Di mana-mana. Dan laskar Hizbullah itulah yang kemudian dideklarasikan menjadi tentara Republik Indonesia, saudara. Kalau nggak ada tentara, kalau nggak ada ulama tentara, tidak lahir, saudara. Betul. Begitu saya tanya, jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Takbir. Sekarang begitu udah merdeka, saudara. Tahu-tahu ulama mau dikriminalisasi, Tahu-tahu ulama mau dihina, Tahu-tahu ulama mau dipinggirkan, Tahu-tahu kiai dituduh anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, kurang ajar. Yang melahirkan Pancasila, yang melahirkan NKRI, yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan UUD 45 adalah perjuangan para ulama kita, saudara. Siapa bilang hanya perjuangan Bung Karno, saudara? Buka kembali sejarah. Bagaimana almarhum wal maqbulah Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari dan juga almarhum saudara Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir dari Muhammadiyah dan Kiai Haji Agus Salim dari Tarekat Islam, ini trio ulama, saudara. Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Tarekat Islam, saudara. Mereka yang berjuang melahirkan Republik Indonesia, mereka yang melahirkan Pancasila, mereka yang melahirkan NKRI, ulama yang berjasa memerdekakan negeri ini, betul? Takdir. Bahkan sarana ilmu prakiyainya turun ke jalan, banser turun ke jalan, ansor turun ke jalan, bersama ormas-ormas Islam lain, mereka korbankan jiwa raga mereka, nyawa mereka, hanya untuk bersatu di PKI yang sudah dianat kepada negara. Sudah. Saya tanya ketika itu, siapa yang bunuh Kiai? Siapa yang bunuh Kiai? Siapa yang bantai santri? Siapa yang bakar pesantren? Saudara, ketika itu saudara tentara sudah down, tentara sudah jatuh, saudara. 7 jenderalnya diculik, dibunuh, saudara. Tentara hampir-hampir saja dilibas, dikulung oleh PKI. PKI di mana-mana bersenjata. Tapi dengan bantuan Allah, para ulama turun, para kiai turun, para santri turun, banser turun, ansor turun, turun rame-rame bersama Persis, bersama Muhammadiyah, bersama Al-Irsad, bersama Jamiat Khair. Mereka rame-rame bahu-bahu menghabisi PKI. Sudah. Takbir. Kalau gitu saya tanya, jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Tahu-tahu sekarang kiai dibilang anti NKRI, yeah. Kiai dibilang anti Pancasila, yeah. Emang Pancasila lu yang bikin? Pancasila yang buat ulama, itu hasil ijtihad ulama, saudara. Jangan sembarangan kurang ajar kepada para ulama kita, betul? Begitu saya mau tanya semua di sini, siap bela ulama, siap ikut ulama, siap bersama habaib, siap ikut kiai, takbir. Begitu saya katakan kepada pemerintah, hati-hati. Kalau negara ini mau aman, negara ini mau jadi bagah sayyibah, pemerintah wajib merangkul para kiai dan ulama. Betul? Ulama kiai harus dirangkul, bukan dipukul. Ulama dan kiai saudara harus dipeluk, bukan digebuk. Ulama dan kiai harus disayang, bukan ditendang. Saudara, tapi hati-hati. Kalau pemerintah coba-coba kriminalisasi ulama, kriminalisasi kiai, ulama kiai difitnah, direndahkan, direkekan, maka ini hari kehancuran mereka, saudara. Allah tidak akan biarkan siapapun yang menghinakan para ulama, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu, saudara, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada semua, saudara, kami sudah sampaikan di Jakarta, kami minta, satu, jangan sekali-kali pemerintah membiarkan Islam dihina. Betul? Betul? Islam dihina, Anda rela tidak? Rela tidak? Jadi kita minta kepada pemerintah, saudara, jangan biarkan Islam dihina. Siapapun yang menghina Islam harus dijebloskan ke penjara. Betul? Maka itu Ahok yang menghina Al-Quran, jangan coba-coba dibebaskan, saudara. Jangan coba-coba pemerintah melindungi, membela penista Al-Quran. Ahok wajib dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Takbir. Yang kedua, saudara, jangan sekali-kali pemerintah memberikan ruang kepada PKI bangkit kembali. Betul? Betul? Apa Anda rela PKI bangkit lagi? Rela PKI bangkit lagi? Yang ketiga, saudara, jangan coba-coba pemerintah menjual negara kesatuan Republik Indonesia kepada penjajah asing dan asing, saudara. Ini negara pribumi harus menjadi tuan di negeri sendiri. Betul? Pribumi tidak boleh menjadi budak asing maupun budak asing di Republik ini, saudara. Betul? Begitu saya tanya semua, siap rebut Indonesia? Siap jadi tuan di negeri sendiri? Takbir! Begitu saya mau tanya semua, saudara. Jawab yang kompak. Jika Indonesia pemerintahnya tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, dan tidak menjual negara kepada asing maupun asing, saya tanya, apa perlu kita demo? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita revolusi? Gak boleh, saudara. Apa boleh kita gulingkan pemerintah? Apa boleh kita jatuhkan Jokowi? Gak boleh, saudara. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak boleh kita sembarangan mengguling pemerintah yang sah. Enggak boleh sembarangan kita mengganti rezim selama mereka masih bisa diajak ke jalan yang benar. Betul? Betul? Saya tanya sekali lagi, kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, tidak membiarkan negara dijual kepada asing dan asing saudara. Apa perlu kita demo? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita revolusi? Enggak perlu. Kalau pemerintah bagus, kita enggak perlu demo, enggak perlu unjuk rasa, apalagi revolusi. Biarkan kiai kembali kepada pesantren, biarkan kiai kembali ke masjid-masjid, buka kitab mengajarkan umat. Betul? Takbir. Jadi kalau pemerintahnya bagus, siap taat kepada pemerintah, siap dukung pemerintah. Takbir. Pertanyaan sebaliknya sudah. Tapi kalau ke depan kita lihat, pemerintah tetap membiarkan Islam dihina. Pemerintah tetap membiarkan PKI bangkit kembali. Pemerintah tetap membiarkan negara dijual kepada asing dan asing. Pertanyaan saya, apa perlu kita unjuk rasa, saudara? Apa perlu kita demonstrasi, saudara? Apa perlu kita turun di jalan? Apa perlu kita revolusi? Takbir! Ayo, ayo, ayo revolusi! Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Takbir. Kalau Islam dibiarkan dihina, PKI dibiarkan bangkit kembali, saudara. Kemudian negara dijual kepada asing dan asing. Sekarang juga kita akan revolusi. Betul? Betul? Siap revolusi. Takbir. Alhamdulillah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Saya pesan sama intel-intel yang ada di sini, kalau laporan ke Jakarta, jangan dipotong-potong rekamannya. Betul? Betul? Takbir! Lapor ke Jakarta, apa dia bilang? Habib Rizik ngajak umat revolusi. Rekamannya, ayo, ayo, ayo revolusi. Itu doang sudah rekamannya. Ceramah dari awal sampai akhir dihapus semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ada intel model begitu? Mana orangnya? Udah sekarang pesan saya kepada tentara dan polisi, jangan jauh-jauh dari abaid dan ulama. Betul? Betul? Betul? Takbir! Takbir! Takbir! Saya mau tanya semua, semua saya mau tanya saudara, semua saya mau tanya, siap jaga aswaja, siap bela negara, siap bela NKRI, takbir, takbir. Ayo sekarang semuanya berdiri saudara, ayo berdiri semua berdiri, ayo rame-rame. Saudara, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aqidah Islam, aqidah Islam, aqidah Islam, Allah Allahu Akbar. Aqidah Islam, aqidah Islam, aqidah Islam, Allah Allahu Akbar. Amin semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Al-Qur'an imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. Lagi, Al-Qur'an Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi

begitu juga ulama, saudara. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, saudara. Kalau ulama hari ini mati karena bela Islam dibunuh, besok ribuan kiai-kiai ulama-ulama akan bangkit untuk membela agama, saudara. Takbir. Siap ikut habaib. Siap ikut ulama. Takbir. Jangan ada bergerak sebelum ditutup dengan doa, sudah. Kita minta. Amin. Kita minta kepada Habib Abdul Rahman Bahlega Asikaf untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Ahmadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna wal muslimin. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم وفقنا والمسلمين. فرج عنا وعنهم يا الله. اللهم سلم والمسلمين. وعافنا والمسلمين. وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وانصر من نصر المسلمين. واقتل من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة المشركين. اللهم اهلك الكافر والمشركين. اللهم اهلك الشيوعيين. اللهم اهلك البكائي. اللهم اهلك الابراز. اللهم اهلك المنافقين. اللهم دمرهم تدبيرا. اللهم زلزل اقدامهم وانصرنا عليهم نصرا عزيزا. وافتح لنا فتحا غريبا. وافتح لنا فتحا غريبا يا رب يا عالمين يا رب العالمين. نسألك اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق سورة الفاتحة وبحق الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وأهل طاعة الله أجمعين وبحق الملائكة المقربين. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. ربنا اسمع دعاءنا واقبلنا بما فينا وارحمنا يا رب. نحن عبادك الضعفاء. وانصرنا على أعدائنا أعداء الدين. اللهم اهلكهم. اللهم اهلكهم. اللهم اهلكهم. دمرهم تدبيرا يا رب. اللهم اتكم لهم. اللهم بدل شملهم يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله. بسر الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya mengundang semua umat Islam dimanapun Anda berada. Ya. Untuk melihat, mengontrol, mengawasi, mendoakan pilkada di ibu kota Jakarta tanggal 19 April. Itu bukan pertarungan antara Anies dan Ahok, tapi itu pertarungan antara pembela Islam dan penista Islam, sudah. Itu pertarungan antara hak dan batil. Itu pertarungan antara ulama yang didukung oleh umat Islam dengan kaum munafikin, sudah, yang mendukung orang kafir sebagai pemimpin di DKI Jakarta. Maka itu saya undang, yang bisa datang ke Jakarta, datang ke Jakarta. Kita jaga setiap TPS di Jakarta, tidak boleh ada kecurangan dalam pilkada di DKI Jakarta. Dan saya yakin, kalau tidak ada kecurangan, insya Allah, calon gubernur muslim akan menang di ibu kota Jakarta. Takbir, siap rebut Jakarta, siap rebut Jakarta. Siap jaga keamanan Jakarta. Siap jaga pilkada yang jujur. Takbir. Sebelum kita bubar, kita selama ini dituduh anti NKRI. Betul. Kita dituduh anti Pancasila. Betul. Maka itu saya mengajak, sebelum kita bubar, tunjukkan cinta kita kepada Indonesia dengan rame-rame menyanyikan Indonesia Raya. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Ustaz Bukhari Muslim untuk memimpin daripada membawakan lagu Indonesia Raya. Semua. Jangan ada yang tidak membawakan. Berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, nah hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Takbir! Allah Akbar! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله.